Lagu berikut akan saya nyanyikan buat Anda, lagu cinta. Boleh kau tanya pada bulan, aku naksir hidungmu. Dan ku tulis untuk iklan, aku naksir pipimu, yeah. Di hatiku ada kata sumpah mati, aku sayang kamu. Di mimpiku ada rasa sumpah aku cinta kamu. Yeah. Dengarkanlah nyanyian lagu cinta untukmu, biar api hadang jalanku, kau tetap idolaku. Wow! Dengarkanlah nyanyian lagu rindu untukmu, onak dan duri kores pantatku, ku tetap menunggumu. Sulitnya pacaran. Dengarkanlah nyanyian lagu cinta untukmu, biar semut melindas diriku, kau tetap idolaku. Wow! Dengarkanlah nyanyian lagu rindu untukmu, kawat berduri rantai diriku, terimalah salamku. Mari nyanyi, hey, da da da da, da da da, da da. Ra ra ra ra ra ra ra.